Iya bro. Jawabannya itu ujian ilmu. Paham kora ilmu hajar mugati itu kapan diterapkan secara total, kapan diterapkan secara parsial, kapan dengan hati, kapan dengan ucapan, kapan dengan perbuatan, gimana dan segala macamnya, ngerti kora ketika itu. Kira-kira kalau antum menghadapi kondisi demikian, bagaimana sikapnya, Mas Toto? Nah, nggak datang. Oh, nggak datang. Kenapa? Hajarnya itu. Hajarnya itu. Nah, dalam rangka untuk membaikkan ahli bid'ah ini tidak menghadiri majelisnya. Sila. Nah, tolong-tolong. Di Mas Sutra ya, Ramadhan. Ini Mas Sutra ya. Rasa aku Mas Sutra ya, senang ngaji. Senang taklim, senang pengajian ngono. Lha iki ditekakno. Oh, apa jenenge tokoh? Terkenal ngono, oh, yo tak teko. Jadi. Halo, Mas Jago, komen derai rasa. Biasanya, aku tuh kata rawonto. Ana rawonto. Jawa iki. Tokoh gue iki takon iki. Lalu, tidak datang kemarin mas? Jawabnya? Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak kok langsung. Kalau Pak Muhammad ini satu gimana Pak Muhammad? Kalau antum yang menghadir kondisi seperti itu Pak. Oh gitu. Setelah belakang. Nggak ada belakang. Ya, nah itu. Sebelum orang kan, ketika ditanya sama tetangganya, kenapa? Ya, karena ada yang enggak setahap sama dia. Kenapa ya? Nah, yang lain. Kalau disukai, oh, memang Pak Muhammad menarik Dewi. Benar Pak Dewi. Soko Pak Dewi. Jelaskannya dia, jelaskannya di mana? Langsung, langsung apa? Wah, kubar pak. Iki sing takon duduk ahli bid'ah pak. Tonggomu. Yang klarifikasi gak datang kenapa tetangganya tuh ngopor atau? Iya. Apa jawabannya gak lebih halus maksud Pak ini? Apa cari alasan? Wah, kenapa ya? Saya ada acara kemarin. Salah gak pas kayak gini? Saya ada acara kemarin Pak. Oh gitu Pak Putra. Iya Pak. Acara kan macam-macam. Acara sama istri, acara. Acara sama anak lagi, acara. Acara sama keluarga, ya acara. Acara. Begitu ya. Terlebih ada acara kemarin. Intinya apa? Intinya tidak datang. Berusaha semaksimal mungkin tidak datang. Dikarenakan majelisnya harus dipakai. Tinggal bagaimana antum siasati menjelaskan kepada masyarakat kita sebab datang kalau ada yang tanya dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah yang antum tinggali. Pak Muhammad bin Ishaq nggak ada masalah dengan tangan dia, ngerti siapa dia, langsung debat atau apa? Gimana mau saya datang dengan kamu undang lagi? Ah kayak gitu. Der begitu. Oh, ngono. Iya. Itu ada gate. No problem.